Mandela. Cerita sana sini gebah kau merata-rata. Pantang depan mata ada saja cerita. Tipu geli kawan dah macam ular sawah. Bila dah tahu kau lari berbatu macam kau nampak hantu. Cerita zaman dulu Pak Kado gade tanah. Dia ada ayam bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang kau yang guna duit orang. Apabila pecah tembelan lari lintang bukan. Kau tak mampu bayar seku. Ada Brono.